Apa jalan keluar atau nasihat bagi orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan cara walimah yang dipisah antara ikhwan dan akhwat, sementara kedua orang yang menikah sangat menginginkan walimah yang syar'i? Orang tua dari pihak dia awam, apakah boleh menaati orang tuanya karena takut tidak disetujui nikahnya kalau tidak dikabulkan maunya? Ini hal belum terjadi, ya. Sesuatu yang belum terjadi itu jangan dijadikan permasalahan. Jelas ya? Hukum-hukum syar'i tidak diukur dengan hal yang seperti itu. Ketentuan hukum, ya, tidak boleh ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Ya, untuk meloloskan hal ini, dia sisa menjelaskan dengan penjelasan yang baik. Ya, biasanya orang tua, apalagi dia terbiasa dengan kebiasaan masyarakat, oh nanti banyak pembicaraan antara ini dan ini, kenapa dipisah. Ya. Sebenarnya itu sisa cara mengaturnya saja. Ya, banyak bentuk pernikahan dengan cara dipisah itu lebih bagus dan lebih indah daripada cara bercampur baur. Ya kan? Bahkan dengan cara yang dipisah itu akan tentunya pasti akan mendatangkan lebih baik, sebab itulah yang dituntunkan di dalam syariat. Sudah dijelaskan kepada orang tua dalil-dalilnya, ya. Dan diterangkan kepadanya bahwa ini pernikahan kita, sesuatu yang akan berjalan, ya, kehidupan rumah tangga diharapkan tatkala kita berpegang dengan sunnah Rasulullah dalam pelaksanaannya akan diberkahi apa yang setelahnya, ya, demikian.